الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجلا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Sa'di rahimahullah yaqulu ta'ala li nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalna min qablika illa rijalan, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad melainkan sudah diutus rijal, utusan-utusan dari kalangan rasul yang sebelumnya yang Allah utus kepada manusia banyak sekali. Ai lasta bibida'in minar rusul, engkau wahai Muhammad bukan rasul yang pertama kali yang kami utus. Karena dari sebelum-sebelumnya sudah banyak, sudah ada. Falam nursil qablaka malaika, berjalan kami rinan la nisaan, kami tidak mengutus malaikat kepada manusia melainkan kami mengutus rijalan, lelaki, manusia, mereka yang lelaki yang sempurna, la nisaan, bukan wanita. Nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka, minasyara'i wal-ahkam, dari syariat dan ahkam, ma huwa min fadlihi wa ihsani 'ala al-'abid, yang mana dibawa wahyu kebaikan untuk hamba-hambanya. Min ghairi ayatu bi syai'in min qibali anfusihim, tanpa mereka dituntut untuk mendatangkan dari mereka sendiri, membawa dari mereka sendiri. Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah ahla dzikr ayal kutub sabiqah, kitab-kitab yang sebelumnya. In kuntum la ta'lamun, kalau seandainya kalian tidak mengetahui. Naba' al-awwalin, tentang berita kabar orang-orang sebelum kalian. Wa syakaktum hal ba'athallahu rijalan, atau kalau seandainya kalian ragu apakah yang Allah utus dari umat-umat sebelumnya dari kalangan lelaki atau perempuan. Ay fas'alu ahlal ilm bidzalika alladziina nazalat 'alaihim az-zubur wal bayyinat, tanyalah kepada mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan dari kitab Zabur dan kitab-kitab yang lainnya. Fa'alimuha, mereka faham, mengetahui, wa fahimuha, innahum kulluhum qad taqarra indahum, mereka sudah mengetahuinya dan sudah memahaminya turun temurun. Annallaha ma ba'atha illa rijalan yuhyi ilaihim min ahli al-qura, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kaumnya manusia melainkan dari kalangan laki yang Allah berikan wahyu kepada mereka, min ahli al-qura, dari penduduknya sendiri. Wa umum hadhil ayah fiha madha ahlul ilm, secara umum ayat ini pujian terhadap para ulama. Wa na'ala anwa'i al-ilm bi kitabillah al-munazzal, dan ilmu yang paling tinggi kedudukannya, jenisnya, macamnya adalah ilmu bi kitabillah, tentang kitabullah yang Allah turunkan. Wa inna Allah amara man la ya'lam birruju' ilaihim fi jami'il hawadis, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang tidak mengetahui sesuatu agar mereka kembali kepada ahlul ilm, fi jami'il hawadis, pada segala bentuk macam perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru, banyak perkara yang baru, banyak kejadian-kejadian yang baru. Tanya kepada para ulama, seperti corona ini, tanya bagaimana fatwa para ulama tentang ibadah di masa-masa pandemik. Pada ahlul ilm, wa fi dhamni ta'dil ahlul ilm wa tazkiyatin lahum, dan di dalamnya juga terkandung tazkiyah kepada para ulama. Haitsu amara bisualihim, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk bertanya kepada para ulama. Wa nabidhalika yakhrujul jahil minat tab'ah, dengan bertanya kepada ahlul ilm, seorang yang jahil akan keluar dari kebodohannya, mengekor, membebek kepada seseorang. Karena dengan ilmu, wadalla ala annallaha yatamannahum ala wahyi wa tanziri, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin para ulama di dalam menyampaikan wahyunya yang Allah sampaikan kepada Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam kepada manusia yang lainnya. Wa annahum ma'murun bi tazkiyati anfusihim, dan mereka diperintahkan untuk mensucikan diri mereka sendiri, al-ittisaf, wal-ittisaf bi sifatil kamal, dan bersikap ya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Maksud tujuan ayat yang mulia ini, anna hadhil ayat al-karimah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat yang mulia ini akhbarat anna rusul al-madina qabla Muhammadin kanu basharan kama huwa basharun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dari Rasul yang sebelum-sebelumnya, ya, terdahulu dari kalangan Rasul, Rasul-Rasul yang terdahulu sebelum diutusnya Muhammad SAW adalah dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, dari jenis lelaki, bukan dari perempuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyara rasula, sini adalah basyaran, manusia, bukan malaikat. Wa ma mana'a an-nas an yu'minu idh ja'ahumul huda idh qalu ab'atsallahu basyara rasula. Ini juga basyar, lelaki, manusia, bukan malaikat dan bukan jin. Wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami mengutus sebelum kau wahai Muhammad dari kalangan rasul melainkan innahum la ya'kuluna at-ta'am. Para rasul itu makan makanan. Berarti kalau yang enggak makan ya seperti apa? Puasa setahun, dua tahun, tiga tahun sampai kurus. Ya. Ada enggak yang seperti ini? Ngaku sebagai rasul. Ada enggak? Ngaku-ngaku toh sebagai nabi atau rasul. Tapi dia enggak mau makan, puasa. Puasa, puasa, puasa. Walaupun Rasulullah SAW puasa wisal, tetap makan. Ya. Makan dan minum, tapi ada jenis orang yang dia menganggap itu ibadah, ibadah, ibadah, tetapi enggak mau makan. Ada yang setahun, ada yang dua tahun. Ada enggak seperti itu? Ada di mana? Di India. Ya. Sehingga kadzib, dusta, pengklaiman mereka mengklaim ini utusan Tuhan katanya. Ini utusan enam. Ya. Rasul yang sebelumnya ya makan, makan. Ya. Enam ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Para rasul sebelumnya ya makan, makan minum, bukannya puasa terus, ya enggak lah. Ya makan, manusia biasa makan, minum, biasa manusia biasa. Ya, ini menunjukkan bahwa dari kalangan rasul sebelumnya ya makan sebagaimana manusia makan, enggak menyusahkan diri, enggak. Sifat yang berikutnya wayamsyuna fil aswaq, mereka juga masuk pasar. Pasar tahu sendiri keadaan pasar gimana. Para rasul masuk pasar. Sebelumnya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW juga masuk pasar. Ya ke pasar beli, transaksi, jual beli dan lain sebagainya. Yamsyun fil aswaq. Ini menunjukkan para rasul juga berdagang, jual beli, masuk pasar, yaitu manusia, ya, kebutuhan manusia, butuh barang ini, barang itu, wajar. Sehingga nah, yang di bawahnya lebih-lebih, ya sekarang pasar, jenis pasar kalau zaman sekarang ya bukan pasar sebatas tradisional, bukan, pasar berkembang banyak. Ya pasar online, pasar offline. Ya sekarang berkembangnya masya Allah, berbeda. Ya pasar-pasar yang lainnya. Artinya para rasul sebelumnya juga masuk pasar, berdagang, berjualan. Nabi Muhammad SAW dikirim ke Syam, ya ke pasar. Jualan kemana? Gak mungkin ke hutan. Mana ada yang beli kalau hutan? Ya Rasulullah SAW ke pasar, kemana? Ke Syam. Negeri Syam itu jendelanya untuk Romawi, pintunya bangsa Arab menjual barang ke Romawi, Persia, Romawi, Eropa. Nah, itu pasar, pasar dunia ketika itu. Nah, dalam ayat yang lain juga wa maj'alnahum jasadan la ya'kuluna at'ama wa kanu khalidin. Nah. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Qul inna ma ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ini semuanya menunjukkan bahwa saya rasul yang Allah utus semuanya manusia, bukan malaikat dan bukan dari bangsa jin. Sehingga kalau ada jin yang ngaku nabi rasul itu kadzib, dusta, marlente, bohong. Ya, Gak bisa, jin ngaku nabi. Wah, ini kadzdzab, pendusta. Yang enggak ada, yang Allah utus, yang Allah utus dari sebelum Nabi Muhammad SAW adalah semuanya manusia, dan itu dari jenis laki-laki. Kalau perempuan ngaku-ngaku nabi, itu juga pendusta. Gak bisa, gak ada perempuan dari kalangan nabi. Ya, karena Allah tetapkan dari kalangan laki-laki. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wa afdal ahli dzikr ahlu hadzal Qur'an al-'adzim. Afdal ahlu dzikr, ahlu dzikr yang paling afdal, yang paling mulia tingkatannya, mereka adalah ahlul Qur'an. Ahlul Qur'anul 'adzim. Fa'innam ahlu dzikr 'ala al-haqiqah. Sesungguhnya ahlul Qur'an, mereka adalah ahlu dzikr secara hakiki. Wa aula min ghairin bihadzal ism, dan lebih berhak mereka. Nah, dengan nama julukan ahlu dzikr ini, yaitu ahlu Qur'an al-'azim. Oleh hadza qala, wa unzila ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adzikra, yakni al-Qur'an alladzi fihi dzikr ma yahtaju ilaihi al-'ibad min umuri dinihim wa dunyahum. Dzikr yang dibutuhkan oleh manusia dari perkara-perkara dunia mereka dan akhirat mereka, dari perkara-perkara yang zahirah maupun yang batinah. Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Wa hadza syamilun tabiin al-fadhih, dan ini global sifat, umum menjelaskan dari lafaz-lafaznya. Tubayyin makna ma'ani, menjelaskan maknanya. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Fi fa yastakhrijuna min kunuzi wa ulumihi bi hasab isti'dadihim wa qibalihim 'alaihi, dan mereka bisa mengambil ilmu dari Al-Qur'an tersebut. Naam, dari perbendaharaan ilmu di dalamnya. Naam, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sehingga ahlu dzikir yang dimaksud di sini adalah ahlu Qur'an. Nah, ya tentunya Al-Qur'an dan hadis. Nah, adapun yang tadi disebutkan masalah ahlu dzikr adalah al-yahud wan nasara ahlul kitab, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ini sudah dijelaskan bahwa ahlu dzikr di sini adalah ahlul Qur'an. Nah, juga disebutkan oleh Abu Ja'far al-Baqir, nahnu ahlu dzikr. Wa muradu anna hadhihi al-umma ahlu dzikr, umat Islam ini yang dimaksud adalah ahlu dzikr. Fa inna hadhihi al-umma a'lam min jami'il umam as-salifah, karena umat ini adalah yang mengetahui daripada umat-umat yang sebelumnya. Wa ulama ahlu bait Rasulullah SAW rahma min khairi ulama idza kanu 'ala al-sunnah al-mustaqimah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ulama dari kalangan ahlu bait, ulama dari kalangan ahlu bait itu lebih utama, ya. Nah, kalau dengan syarat, kalau mereka mustaqim, ya. Kalau menyimpang, ya, wala karamah, tidak ada penghormatan, karena menyimpang. Ya, kalau mustaqim, istiqamah, maka lebih afdol daripada yang lainnya, jauh keafdolannya. Nah, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, keturunannya Ali Al-Hasan Al-Husain Muhammad Ibn Al-Hanafiyah, Ali bin Husain Zainal Abidin, Ali bin Abdullah bin Abbas, wa Abu Ja'far Al-Baqir. Ya, Abu Ja'far Al-Baqir ini anaknya dari Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala, berarti cicitnya. Ya, wa Ja'far ibnu wa amthalu ma adramu ashkaluhu mimman huwa mutamassik bihablillah al-matin wa siratal mustaqim. Ya, wa arafa likulli dhi haqqin haqqah, masing-masing mengetahui kadar dirinya masing-masing. Wa nazala kullul manzil alladhi a'tahu Allah rasuluhu wa ijtama'a ilayhi qulubu ibadil mu'minin. Nah, sehingga yang rajih yang dimaksud dari ahlu dzikir adalah ahlul Quran. Walaupun tadi disinggung oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah ahlu dzikir ahlul kitab, yakni al-Yahud wa Nasara, tapi yang rajih adalah ahlul Quran, yakni umat Islam ini, para ulama, para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.